Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara at-talabah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ta'ammulatun fi Mas'alatil Hajar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah wa Fahmi Salafil Ummah. Yang mana alhamdulillah ayuhat talabah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan al-maqsidu ats-tsalits, tujuan ketiga disyariatkannya al-hajr asy-syar'i. Bahkan tujuan ketiga inilah yang menjadi poin utama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, wa huwa min afdalil a'malis salihah. Pada tujuan ketiga inilah bentuk amalan saleh yang paling mulia, yang paling utama. Apa tujuan kita melakukan al-hajr syar'i, menegakkan hal ini kepada ahlul fisqi wal isyan, kepada ahlul bid'ah wad dalali wal ahwa, yaitu al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Karena para hamalatul ilm, para ulama, diberikan tanggung jawab besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka benar-benar merealisasikan, benar-benar mewujudkan ilmu yang telah ada di tengah-tengah mereka. Jangan sampai kita menjadi seorang yang wal'iyadzu billah mendapatkan celaan at-taubih dari sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mencela mereka para ulama yang tidak melakukan, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam suratul Maidah ayat yang ke-63, Allah Jalla wa'ala menyatakan, laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suhd. Kenapa mereka para rabbaniyun, kenapa mereka para ulama, al ahbar, ahlul ibadah, ahlul ta'ah, as-salihun, kenapa mereka diam dari ucapan orang-orang yang penuh dengan keharaman, penuh dengan unsur-unsur dosa, kemaksiatan, mendatangkan kemurkaan Allah Jalla wa'ala, mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'aklihimus suhd. Kenapa pula mereka rabbaniyun? Kenapa pula mereka para ulama, al-ahbar, ahlul ibadah? Mereka diam dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan, perbuatan keharaman yang telah dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka. Maka tatkala para ulama tersebut diam, hamalatul ilm tersebut diam, tidak menegakkan, tidak merealisasikan amrun bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkar, Allah Jalla wa ala mentaubih mereka, la bi'sa ma kanu yasna'un. Sungguh-sungguh buruk, sungguh-sungguh jelek apa yang mereka telah kerjakan. Wal'iyadzu billah. Ayuhat talabah, kita telah sampai pada pertanyaan yang diberikan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Al-Fatawa Al-Misriyah. Kita lanjutkan. Disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah syaikhuna wa su'ila rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam alaihi rahmatullah pernah ditanya an qawli ba'dihim, tentang ucapan sebahagian mereka, la ghibata li fasiqin, tidak ada ghibah, tidak ada hukum ghibah yang diharamkan, li fasiqin, kepada orang-orang yang fasik. Wa man alqa jilbab al-haya fala ghibata lahu. Begitu pula jenis yang kedua, orang-orang yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Apakah memang benar, wahai Syekhul Islam, dua jenis manusia ini, dua golongan manusia ini, sudah tidak berlaku ghibah bagi mereka? Artinya kalau kita ingin membicarakan mereka, kita ingin memojokkan mereka, kita ingin menghajar mereka, kita ingin menjelek-jelekkan mereka, dan yang lainnya, apakah benar hal tersebut tidak dihukumi sebagai al-ghibah? Maka disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, qala na'am, hadhani an-naw'ani yajuzu fihima al-ghibatu bila niza'in 'inda al-ulama. Perhatikan ayuhat tarabah ya ra'akumullah, jawaban dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, murabbi, mendidik kita semua, mendidik umat ini agar berjalan di atas Al-Quran wa sunnah, bukan berjalan di atas hawa nafsunya, bukan berjalan di atas logika-logika berfikir kita. Apa kata Al-Quran, apa kata sunnah, tidak masuk ke dalam logika, ikuti Al-Quran. Maka jangan sampai kita menuhankan wal'iyadzubillah, mengutamakan, mentakdim, mengedepankan akal-akal fikiran kita, logika-logika berfikir kita yang maha qasir daripada nas Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ghibah yang diperbolehkan? Na'am, kata Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, boleh. Hadhan naw'ani, dua jenis manusia ini, dua golongan manusia ini, yaitu ahlul fisqi dan al-mujahirun bil ma'asi, la haya'a lahum, orang-orang yang tidak memiliki rasa malu lagi. Dua golongan manusia tersebut, ya juzu fihimal ghibah, boleh untuk kita gibahi, bila niza'in indal ulama, tanpa ada perselisihan di kalangan para al-ulama. Dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, ahaduhuma, adapun jenis golongan yang pertama, ayyakuna rajulu mudhhiran lil fujur mithla dhulmi wal fawahishi wal bida'i wal mukhalifati lis sunnah. Adapun jenis golongan yang pertama adalah seorang yang mudhhiran lil fujur, seorang yang menampakkan kefajirannya dengan kemaksiatan, bukannya dia malu, bahkan sebaliknya, dengan kemaksiatan yang dia lakukan malah senang, dengan kemaksiatan yang dia lakukan malah berbangga, tidak ada unsur penyesalan sedikit pun, nampaknya tidak ada rasa taubat yang ingin dia kerjakan. Fujur, kefasikan, kemaksiatan, dan ini tidak dia lakukan secara sir. Nanti akan dibahas, kata beliau, bagaimana orang yang melakukan kemaksiatan secara sir, akan dijelaskan oleh beliau. Tapi yang dibahas yang pertama ini, mudhiran, mereka benar-benar menampakkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, tidak malu lagi sudah dengan kemurkaan yang Allahu Jalla wa'ala akan datangkan kepada mereka. Kemaksiatan begitu mudah untuk mereka kerjakan. Contoh al-fujur, contoh kefajiran, kemaksiatan, kefasikan yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah adalah al-zulmi wal-fawahishi wal-bida'i wal-mukhalafati lis-sunnah. Ini contoh-contohnya. Yang pertama, kata beliau, kezaliman. Orang sudah tidak malu untuk berbuat zalim, sudah sangat senang, sudah menjadi satu kebiasaan untuk dia menzalimi orang lain, wal-iyadzubillah, untuk dia menyakiti orang lain, wal-iyadzubillah, tidak menjaga perasaan si fulan, tidak menjaga perasaan si allan, yang ada pada dirinya, pada kebiasaannya adalah menzalimi, menzalimi, menzalimi. Padahal mungkin sebahagian orang yang dizalimi oleh mereka adalah para talabatul ilm, para hamalatul ilm, atau mungkin para ulama. Lebih parah lagi, para ulama al-kibar yang mungkin mereka telah wafat tapi tidak selamat dari kezaliman-kezaliman ha'ula al-fujur. Ahal al-fujur, enggak selamat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah difitnah habis-habisan. Muhammad Ibn Abdul Wahhab difitnah habis-habisan. Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya dari kalangan a'immah as-salaf, mereka jadikan sebagai bahan fitnah wal'iyadzu billah. Kenapa? Karena mereka sudah mudhhironil fujur, sudah menampakkan kefajiran-kefajiran tersebut, kezaliman secara khusus. Enggak peduli mereka. Mau yang dizalimi adalah muslim, mau yang dia zalimi adalah salafi, mau yang dia zalimi adalah talabatul ilm, mau yang dia zalimi adalah syaikh min syuyukhi sunnah, enggak peduli. Karena dia sudah mudhhiran lidzulmi. Begitu pula yang kedua kata beliau, contohnya al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Sudah tidak malu dia dengan zina yang dia lakukan wal'iyadzu billah. Tidak malu dia dengan perjudian yang dia lakukan, minum khamar yang dia lakukan, pencurian yang dia lakukan, khianat, aklur riba, memakan makanan riba atau harta-harta riba wal'iyadzu billah, dan keharaman-keharaman yang lainnya, al-fawahish, yang mendatangkan kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Atau mungkin jenis yang ketiga kata beliau, wal-bida'i al-mukhalafati lis-sunnah, kebid'ahan. Mudhiran bil bid'ah, mudhiran li mukhalafatihi lis sunnah. Dia nampakkan kalau dia adalah orang yang suka melakukan kebid'ahan. Dia nampakkan bahwa dia adalah orang yang berbangga apabila menyelisihi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan mencari sekian banyak dalih untuk bisa meluruskan apa yang mereka lakukan. Untuk meluruskan apa yang dia yakini dengan nas-nas Al-Quran yang dibawa kemana-kemana, dengan nas Nabi SAW yang bisa dia takwil ke kanan dan ke kiri. Hakikatnya mukhalafal li sunnah, menyelisihi sunnah Nabi SAW. Fa'idha adharal munkara, apabila kata beliau alaihi rahmatullah, nampak kemungkaran yang terjadi, wajabal inkaru alaihi bihasabil qudrah, maka wajib untuk seseorang mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi tersebut sesuai dengan kemampuannya. Ada orang yang zalim di hadapannya, ada orang yang melakukan fahishah di hadapannya, ayuhat talabah, ada orang yang melakukan kebid'ahan, menyelisih sunnah Nabi SAW, wajib kata beliau untuk dia mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut. Wajib bagi dia untuk mengingkari kezaliman yang dilakukan oleh si fulan, kezaliman yang dilakukan oleh si alan. Wajib untuk dia ingkari perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh si fulan, si alan. Wajib untuk dia mengingkari kebid'ahan yang dilakukan, kebid'ahan yang dihidupkan oleh si fulan, si alan, bihasabil qudrah, sesuai dengan kemampuan yang ada. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran al-hadith, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang melihat satu kemungkaran terjadi, falyughayyirhu, maka rubahlah, ingkarilah. Al-hadith, hadith yang sudah kita ketahui bersama. Thumma qal, kemudian Syekh Al-Islam alaihi rahmatullah mengatakan, faman adhara al-munkara wajabal inkaru alaihi wa ayyuh jara wa yudhamma ala dhalik. Kemudian beliau mengatakan, faman adhara al-munkar, barang siapa pula yang menampakkan kemungkaran-kemungkaran yang dia lakukan, wajabal inkar alaihi, wajib untuk kita mengingkari dia. Wa ayyuhjar wa yudham, orang-orang tersebut wajib untuk dihajar, diboikot. Orang tersebut wajib untuk dizam, dicela, disampaikan oleh ahlus sunnah, oleh ahlul haq, bahwa orang ini adalah orang yang salah. Orang ini adalah orang yang keliru. Orang ini adalah orang yang bermaksiat. Orang ini adalah orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Disampaikan yudham. Ala dalik. Berdasarkan apa yang telah dia lakukan dari jenis-jenis kezaliman, perbuatan keji, kebid'ahan dan yang lainnya. Fahadha ma'na qawlihim, dan inilah makna dari ucapan sebahagian mereka, man alqa jilbabal haya' falaghibata lahu. Barang siapa yang sudah tidak lagi memiliki sifat malu, maka enggak ada ghibah ketika kita membicarakan mereka. Bikhilafi man kana mustatiran fi dhalika mustakhfiyan. Perhatikan ayuhat talabah, ini yang tadi ana isyaratkan di awal majlis. Bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah menggambarkan bahwa seorang pelaku maksiat, seorang pelaku bid'ah, seorang pelaku kezaliman terbagi menjadi dua. Ada yang muzhiran, ada yang mustatiran, mustakhfian. Kalau dia muzhiran, maka wajib untuk yuhjar, wajib untuk yuzam. Tapi kalau keadaannya dia berbeda dengan kondisi orang yang pertama, mustatiran, dia bersembunyi, mustakhfian, mencoba untuk menutupi, masih ada rasa malu yang ada di hatinya, fa inna hadza yustar. Maka kalau jenis yang kedua ini, yustar, harus kita tutupi aibnya, harus kita tutupi kezalimannya, harus kita tutupi kefasikan, kemaksiatan yang dia terjerumus ke dalamnya. Lakin yunsahu sirran, akan tapi jangan sampai lupa untuk kita terus menasehati dia dengan cara yang sembunyi-sembunyi pula. Jangan sampai dinasehati di khalayak ramai, kamu kemarin melakukan perbuatan ini dan itu. Maka bertakwalah kepada Allah di hadapan teman-temannya, di hadapan orang-orang yang menganggap dia sebagai seorang yang baik dan yang seterusnya. Sirran, harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kalian berdua saja, si fulan dengan si Alan, nasihati. Ansahuka ya fulan, aku nasihati engkau ya fulan, jangan lagi kamu melakukan kezaliman ini, jangan lagi kamu melakukan perbuatan keji ini, jangan lagi kamu melakukan kebid'ahan ini. Karena dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tidak ingin diketahui oleh si fulan, si Alan. Dalam hatinya ada unsur penyesalan, kenapa saya harus lakukan ini, tapi terpaksa. Mungkin dia terbawa dengan nafsu syaitan, mungkin-mungkin, sekian banyak kemungkinan, ihtimalat. وَيَهْجُرُهُ مَنْ عَرَفَ حَالَهُ حَتَّى يَتُوبَ. Dan sudah sepantasnya kalau dia melakukan kezaliman-kezaliman tersebut, kefajiran, kefahishan, kekejian tadi, juga tetap harus dihajar sampai dia bertaubat. Karena tujuannya satu, kita tidak menegur dia al-zalim, kita tidak menegur dia al-mubtadi', kita tidak menegur dia al-fahish, ahli al-fiski wal isyan dan yang lainnya. Tujuannya satu, agar mereka merasa, oh iya, ahlul haq, ahlus sunnah tidak menegur saya, berarti ada sesuatu yang salah pada diri saya, maka saya harus berbenah, maka saya harus bertaubat. Itu intinya, itu tujuan utamanya. Dan insyaallah ta'ala kan kita masuk kepada pembahasan ini lebih rinci lagi pada bab yang setelahnya biidznillah ta'ala. Wa yadhkuru amrahu ala wajhin nasihah. Dan orang-orang yang di sekitarnya pun dari kalangan ahlul haq, ahlu sunnah pun terus menasehati dengan menyebutkan apa yang dilakukan secara umum. Ada seorang yang melakukan pencurian, bukan si fulan melakukan pencurian, bukan. Tapi kalau jenis yang kedua, dia melakukan kebid'ahan secara sembunyi-sembunyi, dia melakukan kefasikan secara sembunyi-sembunyi, dia melakukan kezaliman secara sembunyi-sembunyi, dia ingin berlindung dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Jangan sampai saya mendzalimi si fulan dilihat oleh orang lain. Ternyata qadarullah, ada yang menyaksikannya, ada yang melihatnya. Maka yang melihat tersebut menyampaikan kepada orang-orang, ada satu perbuatan yang tercela, kezaliman, tidak boleh untuk kita lakukan. Nasihat secara umum, tapi tidak ditunjuk individunya. Berbeda apabila sudah muzhiran, Kalau sudah mudhiran berarti dia sudah enggak menganggap itu sebuah kezaliman. Ini amalan soleh. Dia enggak menganggap itu adalah sebuah kebid'ahan. Ini amalan soleh. Kif. Seorang membaca Al-Quran dilarang. Kif. Seorang yang berpuasa dilarang. Kif. Seorang yang merayakan Isra wal Mi'raj dilarang. Dan yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Kalau itu harus melakukan Al-Hajr dan Yudham. Yudham ini bahasa yang kita fahami adalah yuhzar. Harus ada at-tahdzir. Kemudian ditutup oleh Syekhuna hafizahullah wara'ah dengan ucapan al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahallahu taala fi as-sawa'iq al-mursalah. Dalam karya beliau yang berjudul As-Sawa'iq al-Mursalah. Kata al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, fa kashfu aurati haula wa bayanu fadaihihim wa fasadu qawaidihim min afdal al-jihad fi sabilillah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Apa kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah? Kashfu aurati haula, membongkar, menyingkap kejelekan-kejelekan mereka yang mudhiran, yang nampak terang-terangan melakukan kebid'ahan, kedzaliman dan yang lainnya. Wa bayanu fadaihim, menjelaskan aib-aib mereka, kekurangan-kekurangan mereka, penyelisihan-penyelisihan mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan pula fasadi qawaidihim, rusaknya kaidah-kaidah yang ada di tengah-tengah mereka, min afdal jihad fi sabilillah. Ini semua bahagian dari jihad yang lebih utama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan amalan saleh yang baik ketika seseorang benar-benar melakukan kashfu aurati haula wa bayanu fadaihim fasad aqaidihim atau qawaidihim, semuanya liwajhillah, dijelaskan, dibongkar syubhat-syubhatnya, hadis yang mereka bawakan adalah hadis yang palsu, hadis yang mereka bawakan adalah hadis maudhu' yang tidak pernah sama sekali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkannya, melafadzkannya dari sisi ini, itu dan yang lainnya. Fatwa yang dia bawa adalah fatwa yang syadz, yang keluar dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluar dari firman Allah jalla wa ala, dan yang seterusnya, dibongkar kesesatan mereka. Ini kata beliau, min afdal jihad fi sabilillah. Afdal al-jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah yang paling utama. Karena jihad seperti yang kita tahu ayuh talabah, ada dua. Jihad yang turun ke medan perang bil aslihah, dan al-jihadu bil lisan. Nah. Baik, kita masuk ke bab yang berikutnya. Dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wara'ah al-maqsidur rabi'. Tujuan yang keempat dari al-hajr asy-syar'i. Kata beliau hafizahullah wara'ah, an-nushu li'ammatil ummah. Tujuan yang keempat dari Al-Hajr Syar'i adalah untuk menasehati umat muslim. Menasehati kaum muslimin. Kemudian beliau menyampaikan, لِأَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةِ كَمَا قَالَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينُ النَّصِيحَةِ فِي حَدِيثِ تَمِيمِ الدَّارِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمِ. Karena sungguhnya agama ini memang nasihat. Agama ini adalah nasihat, sebagaimana apa yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Berdasarkan hadis yang datang dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu arda fi sahih Muslim, dalam sahih al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut, qauluhu, ucapan alaihi salatu wassalam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qulna liman ya Rasulullah, ketika beliau ditanya untuk siapa nasihat ini wahai Rasulullah, beliau menyampaikan, lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim. Hadis yang ma'ruf di tengah-tengah antum. Syahidnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, li ammatihim ay ammatil muslimin. Nasihat itu perlu agar kaum muslimin bisa membedakan ma'al batil, agar kaum muslimin bisa tersadar ini syubhat dan ini adalah yang benar. Ini syubhat dan yang satunya bukan syubhat, akan tetapi al-haq yang sebenar-benarnya. Tidak ada talbis padanya. Kaum muslimin memiliki hak untuk mengetahui itu semua. Maka kata beliau, wa min tamamin nasihah, dan di antara sempurnanya nasihat tersebut, himayatul mujtama' minal mukhalafah wal mukhalif. Himayatul mujtama', di antara kesempurnaan nasihat tersebut adalah menjaga keberadaan kaum muslimin minal mukhalafah, dari amalan-amalan yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bid'atan wa ma'siyatan. Apakah itu perbuatan bid'ah ataukah perbuatan maksiat? Karena semuanya menyelisihi. Perbuatan bid'ah menyelisihi akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau alaihi salatu wasallam. Begitu pula apa yang berkaitan dengan kemaksiatan menyelisihi nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mukhalif, dan menjaga kaum muslimin dari orang-orang yang melakukan penyelisihan tersebut. Jadi bukan hanya kita melindungi kaum muslimin dari kebid'ahan, tapi kita pun memiliki kewajiban besar untuk melindungi kaum muslimin dari al-mukhalifin, orang-orang yang melakukan kebid'ahan tersebut, orang-orang yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menyelisihi aturan-aturan Allah jalla wa ala. Bukan hanya kewajiban kita untuk menasihati muslimin, jauhkan diri dari kemaksiatan, Pak. Jauhkan diri dari kefasikan, Pak. Tapi kewajiban kita pula untuk jauhi si fulan, orang yang sudah menampakkan kebid'ahannya. Jauhi si alan, orang yang sudah menampakkan kefajirannya, dan yang lainnya. Sekali lagi, bukan dari perbuatan saja yang kita nasihatkan kepada muslimin, tapi dari orang-orangnya pun harus untuk kita sampaikan agar mereka faham, tidak terjerumus. Wattahdhiru minha. Kemudian kata Syekhuna, dan kita juga mentahdhir, memperingatkan umat dari kejelekan-kejelekan bid'ah tersebut, kemaksiatan tersebut. Wa min ahliha. Kita pula mentahdhir dari ahli bid'ah wa ahli ma'asi. Wa man untisyariha. Dan kita berusaha untuk mencegah tersebarnya apa yang berkaitan dengan kemaksiatan dan kebid'ahan tersebut. Kalau tidak kita cegah, akan tersebar luas. Praktek perjudian misalkan, praktek perzinahan misalkan, prostitusi, al-khamr, dan yang lainnya, tersebar di tengah-tengah muslimin. Maka perlu kita cegah pergerakan ini, agar tidak cepat tersebar. Wa hadza maqsidun haqiqatu ahli sunnah amaliyan bi'ilmin wa adlin. Maka tujuan inilah haqqaqahu. Wahada maksidun haqqaqahu ahlus sunnati amaliyan. Dan tujuan inilah yang telah direalisasikan, yang telah diwujudkan oleh ahlus sunnah. Bi'ilmin wa adlin, dengan penuh bimbingan ilmu dari para salaf, begitu pula dengan penuh keadilan. Seperti yang sudah kita sebutkan, ayuhat talabah, apa yang disampaikan dari tahdhir al-mukhalifin, ahli al-bid'ah wal-dalal, ahli al-fisq wal-isyan, bukan karena kita menginginkan sesuatu yang ada di sisi mereka, bukan didasari karena kebencian kita kepada mereka dalam perkara duniawi, kebencian kita dalam perkara ukhrawi, na'am. Sakit hati karena perkara dunia, tidak pernah diberikan salam, tidak pernah disenyumi, dan yang lain, kita enggak pernah sakit hati. Mereka mendzalimi kita, menuduh imam kita demikian, menuduh Syekhul Islam demikian, dan yang seterusnya, dari tuduhan-tuduhan yang penuh dengan al-kadzib, tuduhan-tuduhan yang penuh dengan al-fujur wal-iyadzu billah. Bukan karena berdasarkan itu, tapi kita menjadikan at-tahdhir minal bid'ah wa ahliha karena kebencian kita ukhrawiyah. Kita tidak rela apabila Islam teranggap di tengah-tengah muslimin memiliki amalan-amalan taleh tersebut, Kita tidak rela apabila syariat Islam yang jernih, yang murni ini dianggap oleh kaum muslimin memiliki amalan-amalan yang ada di tengah-tengah mereka dari sekian kekufuran, dari sekian kesyirikan, dari sekian ghulu fis salihin wal awliya. Jangan sampai kaum muslim menganggap, oh ini Islam, oh ini syariat Nabi, oh ini ajaran Al-Quran. Jangan sampai kita memiliki beban berat untuk menyadarkan kaum muslimin dari itu semua. Maka ahlu sunnah lah yang telah mentahqiq, yang telah mewujudkan, merealisasikan nushan praktek nasihat ini di ammatil ummah, yang mereka tujukan kepada kaum muslimin secara umum. Lanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, akhraja al-lalaka'i, telah dikeluarkan oleh al-imam al-lalaka'i alaihi rahmatullah fi usulil i'tiqad ahli sunnati wal jama'ah. Qaul al-hafid Qatadah rahimahullahu ta'ala, al-imam Qatadah alaihi rahmatullah pernah mengatakan, innal rajula idza ibtada'a bid'atan yajibu an tudzkara hatta tuhdzar. Kata Imam Qatadah alaihi rahmatullah, sesungguhnya apabila seorang telah melakukan sebuah kebid'ahan, maka wajib untuk disebutkan, untuk dibongkar kebid'ahannya, kesalahannya, hatta tuhdzar, agar kaum muslimin bisa berhati-hati dengannya. Wajib untuk dijelaskan, wajib untuk disingkap, agar apa? Agar muslimin berhati-hati. Jangan ikuti pengajiannya si fulan yang penuh dengan syubhat, yang di awalnya, pertengahannya mungkin belum keluar syubhat-syubhat yang ada dari kalangan Rafidah misalkan. Belum keluar di majelis pertama mereka, Aisyah finnar, bahkan tidarkil asfali minan nar, Abu Bakar wa Umar wa Uthman kuffar. Belum keluar di majelis-majelis awal mereka. Maka wajib bagi ahli ilm, wajib bagi ahli sunnah, wajib alaikum antum ayuhat talabah, untuk menjelaskan kepada muslimin bahwa Rafidah memiliki akidah yang demikian dan demikian ketika mereka berhadapan dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Agar apa? Hatta tuhdzar, agar muslimin berhati-hati dari ajaran Rafidah, berhati-hati dari ajaran Ikhwaniyah, berhati-hati dari al-irja, al-i'tizal, dan yang lainnya dari sekte-sekte sesat dan menyesatkan. Kemudian kata beliau hafizahullah war'a wa akhraj al-hafid al-uqayli rahimahullah fi ad-du'afa bisanadin la ba'sa bihi an mu'ammal ibn Ismail. Al-Hafid Al-Uqayli rahimahullah di dalam Ad-Du'afa dengan sanad yang labas, dengan sanad yang tidak mengapa untuk kita riwayatkan, datang dari Mu'ammal Ibn Ismail. Mu'ammal Ibn Ismail pernah mengatakan, inna Sufyan Ats-Tsauri, ini praktek langsung, tahqiq langsung dari para ulama, terkhusus Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah dalam menghajar mubtadi', sampai-sampai jenazahnya tidak disolati oleh beliau. Padahal muslim, mubtadi'nya muslim, bukan seorang kafir, dia muslim. Tapi nanti akan disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri kenapa sampai beliau tega untuk tidak mensolati jenazah mubtadi' ini. Inna Sufyan Ats-Tsauri lam yusalli ala ibn Abi Rawad faqila lahu ya'ni limadha lam tusalli. Sesungguhnya Sufyan Ats-Tsauri, kata Mu'ammal Ibn Ismail, tidak melakukan sholat jenazah kepada Ibn Abi Rawad. Bagi antum yang memiliki kitab, bisa lihat pada ta'alik nomor 4, catatan kaki nomor 4, huwa Abdul Aziz Ibn Abi Rawad. Ibn Abi Rawad namanya adalah Abdul Aziz. Faqila lahu, maka ketika beliau memiliki hal tersebut, sikap tersebut, maka disampaikan kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, limadza lam tusalli, kenapa wahai Imam Sufyan engkau tidak melakukan sholat kepada jenazah Ibn Abi Rawad. Faqala, maka beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, bersumpah beliau, berarti ini bukan urusan yang mudah, ini urusan besar, wallahi, kata beliau, inni la arassalata ala man dunahu indi, demi Allah, persaksikanlah bahwa aku memiliki bolehnya kita mengerjakan sholat kepada siapa? Kepada orang yang keadaannya jauh di bawah dia, jauh di bawah Ibn Abi Rawat. Tidak seperti Ibn Abi Rawat keadaannya, di bawahnya ilmunya mungkin kurang, karena Ibn Abi Rawat memang dikenal sebagai seorang yang berilmu, hamalatul ilm, bukan orang yang biasa-biasa. Ibn Abi Rawat di zamannya menjadi seorang yang luar biasa, bahkan mungkin dijadikan sebagai kudwah oleh pengikut-pengikutnya. Maka ayuhat talabah, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, la ara as-salata 'ala man dunahu indi. Pendapatku, kita boleh untuk mengerjakan salat. Aku boleh untuk mengerjakan salat. Aku akan mengerjakan salat jenazah bagi jenazah yang memang keadaannya, kedudukannya, kemuliaannya tidak seperti Ibn Abi Rawat, di bawahnya. Aku akan sholati dia, enggak ada masalah. Walakinni akan tetapi aku memiliki sikap yang demikian, sekelas Ibn Abi Rawat tidak aku sholati, padahal orang yang di bawahnya saja dari sisi kemuliaan aku akan sholati. Walakinni aradtu an uriyan nas, akan tetapi aku ingin menunjukkan kepada manusia. Akan tetapi ini tujuan utama dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah. Akan tetapi aku ingin menunjukkan kepada muslimin, annahu ma ta'ala al-bid'ati aw ala bid'atin. Aku ingin agar muslimin mengetahui kenapa sosok Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar di zamannya, tidak mensolati jenazah Ibn Abi Rawat, agar kaum muslimin tahu bahwa dia mati dalam keadaan meyakini akidah bid'iyah. Meyakini akidah bid'ah. Kenapa Sufyan tidak mensolati? Ya, karena dia mubtadi'. Karena dia ini, karena dia itu. Akhirnya kaum muslimin mengetahui, oh, berarti pemikiran yang demikian hati-hati. Wal'iyadzubillah, sampai kita mengikuti keyakinan tersebut, nanti ketika kita meninggal, kita tidak disolati oleh para ulama, terkhusus Sufyan Ats-Tsauri. Itu yang diinginkan oleh Imam Ats-Tsauri alaihi rahmatullah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, bal kadzalika akhrajal Uqayli fi du'afa an Ats-Tsauri. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam sanad yang lain, langsung dinukilkan oleh Al-Imam Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, annahu lamma wudi'atil janazah, dengan perincian yang lebih dalam. Bagaimana sih keadaan ketika itu? Lamma wudi'atil janazah, ketika jenazah sudah diletakkan, jenazahnya Ibn Abi Rawat, faja'a rahimahullah wastaffan nasu lis-salati. Maka datanglah Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah. Astafan nas lissalah. Manusia sudah bersof-sof, berbaris-baris untuk mengerjakan sholat di hadapan jenazah Ibn Abi Rawat. Ja'a Ats-Tsauri fasaratin nasu taqul. Maka sudah siap untuk disolati, barisan-barisannya sudah rapi, sudah mau melaksanakan sholat jenazah kepada jenazahnya, jasadnya Ibn Abi Rawat. Maka manusia ketika melihat sosok Sufyan, alim kabir fi zamanih, fi asrih, imam min a'immati ahli sunnah, maka manusia, kaum muslimin mengucapkan, ja'a Ats-Tsauri, ja'a Ats-Tsauri, afsihu lahu. Al-Imam Ats-Tsauri datang, Al-Imam Ats-Tsauri datang, berikan tempat padanya. Berikan tempat kepada beliau. Afsihu lahu. Ayo luaskan jalannya beliau agar beliau bisa masuk dan memimpin sholat kepada Ibn Abi Rawat ini. Falamma afsahu lahu, orang-orang di sekitar Imam Ats-Tsauri mengetahui kedudukan mulia dari Imam Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, diberikan posisi, diberikan kedudukan yang mulia. Falamma afsahu lahu, maka ketika sudah dibukakan jalan untuk Al-Imam Ats-Tsauri masuk dan langsung melihat jenazah Ibn Abi Rawat, ja'a wa syaqqa as-sufufa wan nasu yanzurun, beliau melewati tengah-tengah barisan yang ada, saf yang ada yang sudah disiapkan oleh beliau, karena manusia sudah memberikan jalan untuk beliau. An-nas yang turun, kaum muslimin, orang-orang yang hadir semuanya melihat apa yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah. Fajawazal janazata walam yusalli alaiha. Maka sudah lewat, sudah sampai di depan jenazah Ibn Abi Rawat Abdul Aziz. Ternyata Sufyan Al-Thawri alaihi rahmatullah, imamul qudwah. Perhatikan ayuhat talabah, apa yang dilakukan oleh beliau. Beliau melanjutkan perjalanannya, tidak disolati oleh Sufyan Al-Thawri. Sementara kaum muslimin semua sedang melihat gerak-gerik yang dilakukan oleh Imam Sufyan Al-Thawri alaihi rahmatullah. Sudah dipersilakan untuk menjadi imam mereka. Tapi Imam Sufyan Al-Thawri alaihi rahmatullah hanya melihat dan melanjutkan perjalanannya. Lanjut jalan lagi, enggak disolati. Tidak sama sekali melakukan takbiratul ihram. Takbir yang pertama, kedua, ketiga, keempat, salam. Tidak sama sekali. Dilewati begitu saja jenazahnya Ibn Abi Rawad. Kemudian dilanjutkan, wa dzalika li'annahu kana yaral irja. Kenapa hal itu dilakukan? Karena ternyata Ibn Abi Rawad wafat, meninggal dalam keadaan membawa akidah al-murji'ah, al-irja', wal'iyadzu billah. Maka dia dihukumi sebagai seorang murji' oleh Sufyan Al-Thawri, dan Sufyan Al-Thawri mengajarkan, mendidik umat Islam, mendidik kita semua, bahwa inilah sikap salaf ketika berhadapan dengan al-murji' al-mubtadi', wal'iyadzu billah. Otomatis akan menjadi perbincangan besar, pembicaraan luar biasa. Seorang Imam Al-Thawri tidak mensolati jenazah Ibn Abi Rawat yang juga dikenal sebagai alim. Inilah tujuan dari Sufyan Al-Thawri alaihi rahmatullah. Nushan li'ammatil ummah, menasehati. Bukan sekedar menyampaikan dengan lisannya, jangan kalian solati si fulan, jangan, cukup dengan fi'il. Cukup dengan perbuatan ayuhat talabah. Tidak mengerjakan sholat jenazah kepada jasadnya Ibn Abi Rawat. Itu cukup bagi kaum muslimin. Ini sikap yang hak, yang memang diajarkan oleh para salaf. Waja'a fi terjematil Hasan Ibn Salih Ibn Hay Ibn Aminasyar Anna Aba Salih Al-Farra. Dan datang dalam terjemah biografi Al-Hasan Ibn Salih, Anna Abu Salih Al-Farra, bahwasanya Abu Salih Al-Farra mengatakan, hakaitu li Yusuf ibn Asbad an waki'in syai'an min amril fitan. Jaa fi tarjamatil Hasan ibn Salih, datang dalam biografi Al-Hasan Ibn Salih Ibn Haydi dalam Siyar Alam An-Nubala, Anna Aba Salihin Al-Farra, bahwasanya Abu Salih Al-Farra qal, beliau mengatakan, hakaitu li Yusuf, aku pernah menyampaikan kepada Yusuf Ibn Asbad tentang keadaan waki' syai'an min amril fitan, tentang keadaan waki' yang sedikit terfitnah dengan gurunya. Qala dzalika yushbihu ustadzahu Al-Hasan ibn Salih. Maka disebutkan oleh Yusuf ibn Asbab, imam min a'immati ahli sunnah, bahwa waki ini kurang lebih sikapnya sama seperti gurunya Al-Hasan ibn Salih. Padahal Abu Salih Al-Farra ingin menyampaikan kepada Yusuf Al-Asbab, apakah kita memberikan uzur kepada waki karena dia mungkin terpengaruh dengan 1-2 pemahaman, 1-2 pemikiran dari sang guru Al-Hasan ibn Salih. Tapi Yusuf ibn Asbad tegas, dzaka yushbihu ustadzahu Al-Hasan ibn Salih, waki Ibn al-Jarrah, imam, muhaddis. Ayuhat talabah, ini bukan orang-orang biasa yang kita bahas. Ulama al-muhaddithun, ayuhat talabah, arwat, rijalul asanid. Imam Bukhari alaihi rahmatullah, Imam Muslim alaihi rahmatullah, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lainnya dari ashab kutubus sunan, Al-Masanid, Imam Ahmad dan yang lainnya, Musannafat, Abdul Razak dan yang lainnya, mengambil periwayatan-periwayatan mereka. Luar biasa. Akan tapi sikap a'immatus salaf alal haq, tidak ada mujamalah di sekitar mereka. Tidak ada basa-basi. Oh, kamu muhaddits, kamu alim. Masya Allah. Tabarakallah. Nuqabbil ra'sak. Kami hargai kamu. Dan yang seterusnya. mereka jatuh terfitnah, maka disebutkan oleh Imam Yusuf ibn Asbad, dzaka yushbihu ustadzahu Al-Hasan ibn Saleh. Wakil kurang lebih sama seperti gurunya Hasan bin Saleh. Qultu li Yusuf, maka agak terkejut Abu Salih Al-Farra mendapatkan komentar dari Yusuf ibn Asbad. Maka beliau mengatakan, ama takhafu an takuna hadhihi ghibah, wahai Yusuf, wahai imam, apakah kamu tidak khawatir apa yang sedang kita lakukan ini adalah ghibah? Kita menggibahi para alim ulama, kita menggibahi Al-Hasan ibn Saleh, kita menggibahi muridnya yang bernama Waqi' ibn Jarrah, sementara daging ulama ini masmumah, daging ulama beracun. Apakah kita tidak khawatir sedang melakukan ghibah, wahai Yusuf ibn Asbad? Maka beliau mengatakan, qala walima ya ahmak, wahai orang yang jahil, kenapa? Ini bukan bahagian dari ghibah, bukan perkara ghibah. Ana khairun li haula'i min abaihim wa ummahatihim. Hakikatnya apa yang aku lakukan ini lebih baik daripada apa yang telah diberikan kepada mereka ayah-ayah dan ibu-ibu mereka. Aku sampaikan yang seperti ini, artinya ini kan apa? Berupa ajarah, berupa tahzir kepada Hasan ibn Saleh, kepada Al-Waqi'. Apa yang aku lakukan ini, kata Yusuf ibn Asbad alaihi rahmatullah, khairun, jauh lebih baik tihaula, jauh lebih baik untuk mereka, jauh lebih baik bagi Hasan ibn Saleh, jauh lebih baik bagi Waqi' ibn al-Jarrah, min abaihim wa ummahatihim, dibandingkan sikap yang diberikan kepada mereka dari ayah dan ibu-ibu mereka. Ana anhan nasa ayya'malu bima ahdathu, aku melarang manusia, aku melarang kaum muslimin, aku melarang para talabatul hadis untuk mengamalkan apa yang mereka suarakan, apa yang mereka munculkan dari keyakinan-keyakinan baru, dari akidah-akidah yang baru, yang tidak sejalan dengan apa yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatattabi'uhum awzaruhum. Kalau seandainya semakin banyak yang mengikuti mereka dalam akidah yang baru tersebut, muhdats tersebut, semakin banyak pula dosa yang akan mereka tanggung. Wa man atrahum madahahum kana adarra alaihim. Semakin mereka dipuji, semakin mereka diangkat, maka akan semakin memudaratkan mereka. Semakin banyak pula manusia yang tertipu. Ayuhat talabah ya ra'akumullah, kenapa Al-Hasan ibn Saleh? Kenapa dengan Waqi', imam min aimati ahli sunnah? Al-Hasan ibn Saleh ternyata di masa hidupnya memiliki sebuah sikap yang berbeda dengan imam min a'immah as-salaf yang lainnya. Kurang lebih kejadiannya bisa kita gambarkan seperti apa yang terjadi si Al-Imam Ahmad yang tidak menegur Yahya ibn Ma'in. Kita kan tidak mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika Imam Ahmad alaihi rahmatullah menghajar Yahya ibn Ma'in, menghajar Ali ibn al-Madini, berarti kesimpulannya Yahya ibn Ma'in dan Ali ibn al-Madini mubtadi'an, min ahlil bid'i wal dalal, min ahlil ahwa, kan tidak demikian. Maka begitu pula ini, hanya kasusnya berbeda. Kenapa Yusuf ibn Asbad memiliki sikap yang seperti ini kepada Hasan ibn Saleh, kepada Waqi'? Karena ternyata di dalam biografi yang ada Al-Hasan ibn Saleh, disebutkan dalam as-siyar oleh Imam Al-Zahabi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, Al-Zahabi alaihi rahmatullah, kana yara Al-Hasan al-khuruju ala umara zamanihi li zulmihim wa jawrihim. Kata Imam Al-Zahabi alaihi rahmatullah, kana yara Al-Hasan, yani Al-Hasan ibn Saleh, memiliki sebuah pandangan, memiliki sebuah pendapat, al-khuruj ala umara'i zamanihi, untuk memberontak kepada penguasa di zamannya beliau, li zulmihim, karena kezaliman demi kezaliman yang dilakukan, jaurihim, dosa demi dosa, kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh penguasa ketika itu. Walakin ma qatala abadan, akan tapi itu sekedar pendapat. Beliau tidak turun ke medan jihad menyuarakan khilafah, khilafah, khilafah, seperti orang-orang yang ada di masa sekarang. Kalau mau menggulingkan penguasa, membawa nama khilafah Islamiyah harus ditegakkan dan yang lain tidak. Beliau berpendapat, ini a'immah, ini penguasa adalah Hajjaj dan yang lainnya, ini sebenarnya boleh untuk kita gulingkan, boleh untuk kita memberontak kepada mereka. Akan tapi kata Imam Dzahabi apa? Alaihi rahmatullah, ma qatala abadan. Beliau ini hanya berpendapat, tidak turun ke medan perang sama sekali, tidak turun ke medan lapangan sama sekali. Benar-benar hanya sekedar al-fikrah, hanya sekedar ar-ra'yu, pendapat beliau. Wa kana la yaral jum'ah khalfal fasik. Dan yang kedua, dari kesimpulan yang ada di sisi Imam Dzahabi alaihi rahmatullah, kenapa Al-Hasan bin Shalih dibicarakan dalam tanda kutip digibahi oleh para imam yang lainnya? Karena beliau berpendapat tidak bolehnya kita menyelenggarakan atau ikut menegakkan sholat Jumat di belakang seorang imam yang fasik. Di belakang seorang imam yang fasik. Imam yang fasik gak usah kita ikut berjamaah, mending kita sholat di rumah saja. Ini dua pendapat beliau, yang ternyata dua pendapat ini menyelisihi apa yang ada di sisi a'immah as-salaf yang lainnya, sehingga beliau disikapi. Waqi' sebagai murid Al-Hasan ibn Shalih sependapat dengan sang guru. Oh iya, memang Al-Hajjaj dan yang lainnya ini sudah terlalu parah kedzalimannya, harus memang kita untuk suarakan al-haq. Kita harus mengumpulkan kekuatan kaum muslimin untuk menggulingkan mereka dan yang lainnya, tapi sekedar ra'yu ayuhat talabah, sekedar ra'yu al-fikrah, dan itu dianggap sangat-sangat besar di sisi a'immah as-salaf, di antaranya al-Imam Yusuf ibn Asbad, walaupun Al-Hasan ibn Shalih, walaupun Waqi' tidak melakukan al-khuruj fi'lan, qatala fi'lan, tidak memberontak secara hakiki, hanya sekedar ra'yu, tapi itu sudah pendapat yang keluar dari akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut oleh al-Imam Yusuf ibn Asbad sebagai ya'malu bima ahdathu. Mereka ini adalah orang-orang yang membuat sebuah akidah baru, keyakinan baru yang ada di sisi mereka. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini khawati fillah ya ra'akumullah ayuhat talabah yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Bidnillahi ta'ala, pada kesempatan yang berikutnya hari Rabu insyaallah, kita akan membahas ucapan al-imam al-Marwazi alaihi rahmatullah, masih di dalam bab an-nushu li'ammati al-ummah. Hakikat dan tujuan dari al-hajr yang keempat adalah guna menasehati kaum muslimin. Tidak ada tujuan yang lainnya, tidak ada untuk menjilat dan yang semisalnya. Semoga sebelum kita menyelesaikan 15 Ramadan, kita bisa merampungkan al-maqsid ar-rabi. Kita bisa menyelesaikan tujuan yang keempat, an-nushu li'ammatil ummah. Sisa 2 lembar biiznillah, nas'allahu at-taisir, kita mohon kepada Allah kemudahan dan taufiknya, sehingga biiznillah setelah Ramadan kalaupun kita melanjutkan pembahasan kitab ini, maka kita akan memulai dari al-maqsid al-khamis biiznillahi ta'ala. Ini yang bisa Anda sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbi al-alamin.